السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا معشر المسلمين، kita memulai mengambil faedah dari Al-Syeikh Al-Allama Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Zadu Ad-Da'iyah Ilallah, perbekalan para da'i kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Pertama, sebagai informasi bahwa risalah ini merupakan hasil transkrip dari muhadarah beliau rahimahullahu ta'ala. Tentu tujuannya adalah lita'um al-fa'idah, fa'idah akan lebih luas bisa diambil oleh kaum muslimin, termasuk barakallahu fikum. Kita berharap kepada Allah Jalla Subhanahu dari risalah ini kita bisa mengambil barakallahu fikum faedahnya. Qala, setelah beliau memulai dengan pembukaan barakallahu fikum, kemudian beliau mengatakan amma ba'du. فأيها الإخوة إنني إنه لا يسرني أن ألتقي بإخوان المسلمين هنا وفي أي مكان آخر يرجى منه الخير ونشر هذا الدين. لأن الله تعالى أخذ على كل من أعطاه علما أخذ عليه ميثاقا بما أعطاه من العلم أن يبينه للناس ولا يكتمه ولا يكتمه، كما قال الله تعالى وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَهَذَا الْمِيثَاقُ الَّذِي أَخَذَهُ اللَّهُ لَيْسَ وَثِيقَةً تُكْتَبُ ويشاهدها الناس ولكنها وثيقة تعلم بما أعطى الله صاحبها من العلم فإذا أعطاه الله العلم فإن هذه هي الوثيقة التي واثق الله بها هذا الرجل أو هذه المرأة التي أعطاها الله علما. فعلى كل من عنده علم أن يبلغ ما علمه من شريعة الله سبحانه وتعالى في أي مكان وفي أي مناسبة. Kata beliau, fa ayyuhal ikhwah, sungguh menyenangkan diriku aku bertemu bersama saudara-saudaraku kaum muslimin di sini. Disebutkan di dalam ta'liknya di Jami'atul Malik Abdul Aziz di Jeddah, dan dimanapun tempat, wa fi ayyi makanin akhar, yang diharapkan darinya al khair dan diharapkan tersebarnya agama ini. Karena sesungguhnya Allah Jalla wa Ala telah mengambil dari setiap orang yang Allah telah berikan ilmu, Allah mengambil darinya sebuah janji, mitsaq, janji terhadap apa yang Allah telah berikan dari ilmu. Janji itu, perjanjian itu adalah agar orang yang telah diberikan ilmu ini menjelaskannya kepada manusia dan jangan menyembunyikannya. Sebagaimana firman Allah Jalla Subhanah, dan ingatlah di saat Allah Jalla wa'ala mengambil perjanjian dengan orang-orang yang diberikan Alkitab, perjanjian yang diambil oleh Allah Jalla wa'ala agar dia atau orang yang diberikan Alkitab itu agar menjelaskannya kepada manusia, dan dia tidak boleh menyembunyikannya. Perjanjian barakallahu fikum. Beliau kemudian menjelaskan, dan perjanjian ini yang telah diambil oleh Allah Jalla wa'ala bukan sebuah perjanjian yang tertulis, tidak pula sebuah perjanjian yang disaksikan oleh manusia, namun sebuah perjanjian yang diketahui dari apa atau dengan apa yang Allah telah berikan kepada pemiliknya dari ilmu. Maka apabila Allah Jalla wa'ala telah memberikan kepadanya ilmu, maka inilah dia perjanjian itu yang Allah telah ambil dari seorang lelaki, atau perjanjian yang Allah telah ambil dari seorang wanita yang Allah telah berikan kepadanya ilmu. Ingat barakallahu fikum, perjanjian yang dimaksud adalah janji yang langsung diketahui. Ketika engkau diberikan ilmu oleh Allah, di sana sudah ada perjanjian dengan Allah Jalla Subhanah. Perjanjian yang tidak tertulis, perjanjian yang tidak bisa dilihat oleh manusia, namun diketahui dari dasar pemberian ilmu tersebut. Janjinya adalah barakallahu fikum, agar ilmu ini disampaikan dan tidak boleh disembunyikan. fa'ala kulli man indahu ilmun ayyuballigha ma alimahu min syari'atillah subhanahu wa ta'ala fi ayyi makanin wa fi ayyi munasabatin. Atas setiap orang yang memiliki ilmu, hendaklah dia menyampaikan apa yang dia telah ketahui dari syariat Allah Jalla wa'ala dimanapun atau dalam kondisi bagaimanapun atau apapun. Fi ayyi munasabah, dalam kondisi keadaan barakallahu fikum atau dimanapun, maka janji yang tidak tertulis itu bunyinya, hendaklah engkau menyampaikan apa yang engkau telah ketahui dari syariat Allah Jalla Subhanah, dan engkau tidak boleh menyembunyikannya. Janji barakallahu fikum. Ayuhal ikhwah, kata beliau, inna mawdu'a muhadaratina hadhi zadud da'iyah ilallahi azza wa jal wazzadu likulli muslimin huwa ma bayyanahu Allahu azza wa jalla fi qawlihi wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab fazadu kulli muslimin huwa taqwallahi azza wa jalla allati kararaha Allahu ta'ala dhikraha fil qur'ani amran wa thana'an ala man qama biha wa bayanan li thawabihi wa ghayra dhalik min asalibil kalami wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Dalam surat Al-Imran ayat 133 136 kata beliau, ayyuhal ikhwah, sesungguhnya tema muhadarah kami ini, kata beliau, adalah perbekalan para da'i ilallahi azza wa jal, dan perbekalan setiap muslim adalah apa yang Allah telah jelaskan di dalam firman-Nya, dan berbekallah kalian dan sesungguhnya, maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah at-taqwa, dan bertakwalah kalian Wahai segenap orang yang berfikir, perbekalan seorang muslim adalah takwa Allah yang Allah telah ulang-ulangi penyebutannya di dalam Al-Quran. Apakah bentuk pengulangannya itu amran, sebuah perintah dari Allah Jalla wa'ala, atau bentuk pengulang-ulangan itu adalah sebuah pujian atas orang yang menegakkan takwa Allah, atau bentuk pengulang-ulangan itu adalah penjelasan tentang nilai ganjaran takwa? Dan kata beliau, selain itu, dari metode atau bentuk-bentuk al-kalam, penyampaian ucapan firman Allah Jalla wa'ala, selain perintah, selain sanjungan, selain penjelasan nilai-nilai bagi yang bertakwa, mari kita lihat. Barakallahu fikum. Allah Jalla wa'ala berfirman, dan bersegeralah kalian menuju pengampunan dari Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya adalah langit dan bumi yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang berinfak di dalam kesunyian, serak di dalam kondisi dia bergembira atau senang, atau di saat dia menimpa atau menimpan di saat dia ditimpa kesusahan. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang kazimin, orang yang mampu menahan dari sikap emosional. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang memberikan maaf kepada segenap manusia. Allah Jalla wa'ala menyebutkan perbuatan, gambaran, ciri hidupnya orang-orang yang bertakwa. Allah sebut mereka adalah al-muhsinin. Bagaimana nilai yang didapatkan, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila melakukan kekejian, melakukan dosa, atau mereka melakukan kezaliman atas diri-diri mereka, mereka segera ingat kepada Allah. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang apabila mereka melakukan kejelekan, kekejian, atau mereka berbuat zalim atas diri-diri mereka, mereka ingat kepada Allah. Mereka beristighfar terhadap dosa-dosa mereka. Dan barang siapa, dan Allah dia Allahu Jalla wa'ala, dan tiadalah yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allahu Jalla subhana. Perhatikan baik-baik asalib bagaimana Allahu Jalla wa'ala menggambarkan tentang takwa Allah Jalla wa'ala pada dirinya. Orang yang bertakwa adalah orang yang walam yusirru ala ma fa'alu. mereka tidak akan terus-menerus melakukan apa yang tidak terus-menerus atas apa yang mereka lakukan. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Orang-orang yang seperti inilah yang mendapatkan nilai dan imbalan pengampunan dari Rabb mereka dan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal padanya. Dan betapa baik dan bagus ganjaran orang-orang yang amilin, yang berbuat barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa takwa Allah itu adalah amal nyata. Sebelum amal nyata ini, amal nyata maksudnya yang dibuktikan melalui organ tubuh kita, pembuktian amal-amal ketakwaan melalui organ tubuh kita merupakan buah dari takwa. Di saat Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, ketakwaan itu ada di sini, beliau mengisyaratkan ke dalam dada beliau barakallahu fikum. Ketakwaan itu ada di sini. Ketakwaan itu ada di sini. Bagaimana aplikasi takwa yang ada dalam isyarat beliau, ini dia. Amal nyata dari organ tubuh barakallahu fikum yang dimiliki oleh seorang muslim. Ayuhal ikhwatul kiram, rubbama taqul ma hiya taqwa. Mungkin kita atau kalian akan bertanya, ai berkata, maksudnya mungkin kalian akan bertanya, apa hakikat takwa itu? Fal jawabu ma uthira an Talq ibn Habib rahimahullahu haitsu qala taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju thawaballahi. Kata beliau barakallahu fikum, jawabannya adalah apa yang diriwayatkan dari Talq ibn Habib rahimahullahu ta'ala di saat beliau berkata, takwa itu adalah engkau beramal, engkau berbuat, engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah. Dasar engkau ala nurim minallah, di atas cahaya dari Allah. Maksudnya anda mengerjakan ketakwaan atau amal taat itu di atas ilmu. Kedua, yang engkau inginkan tarju thawab Allah, pahala dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. kelangsungannya bagaimana? Isyarat yang beliau pakai rahimahullah. Kata beliau, fajama'a fi hadhil ibarat bainal ilmi wal amali wahtisab thawabi wal khawfi minal iqabi. Kelangsungan dari ucapan Talq ibn Habib ada dalam isyarat beliau, wal khawfi minal iqabi fahadihi hiyat taqwa. Beliau menghimpun di dalam ungkapan-ungkapan ini ibarat takwa. Pertama, al-ilmu. Kemudian amal. Kemudian barakallahu fikum niat mengharapkan pahala dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Kemudian barakallahu fikum, di dalam definisi beliau juga di sana ada al-khawfu, rasa takut dari azab Allah Jalla wa ala. Maka inilah yang dimaksud dengan at-taqwa. Wa innana na'lamu jami'an anna da'iyata ila Allah azza wa jalla awlan nas ayyatahalla bihadha al-khuluq bitaqwa Allah fi sirri wal alan. Kata beliau, dan sesungguhnya kita mengetahui semuanya bahwa da'i ilallah, orang yang paling pantas untuk berakhlak dengan akhlak ini, yaitu akhlak takwa kepada Allah, baik tatkala sir seorang diri sunyi dan sepi, atau wal alan di saat kita berada di keramaian, banyak orang, banyak mata yang menonton, banyak mata yang menyaksikan, maka da'ilah yang pantas untuk berhias dengan akhlak ini barakallahu fikum. Ma'syaral ikhwah, tentu ini mengingatkan kepada kita barakallahu fikum bahwa berdakwah di jalan Allah sebuah tugas yang besar. Bahkan wazifatul anbiya'i wal rusuli, tugas para nabi dan tugas para rasul. Orang yang masuk ke dalamnya berarti orang yang sedang memikul amanat yang sangat besar, yang sangat mulia. Maka dia memang yang patut dan pantas untuk berakhlak dengan takwa Allah Jalla Subhanahu. Apalagi di saat Allah Jalla wa'ala mengatakan, waman ahsanu qawlan, mimman da'a ilallah. Siapa lagi yang paling baik, yang paling bagus ucapannya dari orang yang mengajak kepada Allah Jalla Subhanah. Sekali lagi, mereka lah yang memang paling utama dan paling pantas untuk berakhlak dengan taqwallahi jalla subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Kita ingat di dalam penjelasan ayat tadi, kita diberitahukan bahwa bila orang yang telah memiliki jiwa takwa atau dia berusaha menjadikan dirinya berhias dengan perhiasan takwa, tidak berarti bahwa dia akan menjadi orang yang maksum. Termasuk dalam koridor takwa Allah dalam ayat yang sudah kita baca. Bila tersalah, bila jatuh di dalam dosa, dia segera meminta ampun kepada Allah. Dia segera bertaubat kepada Allah Jalla Subhanah. Barakallahu fikum. Yaitu, alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Barakallahu fikum. Lebih lagi, untuk membuktikan bahwa terkadang orang yang berbaju dengan baju takwa terjatuh di dalam kesalahan lalu kemudian segera dia bertaubat, yaitu nas-nas yang menjelaskan iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Disinilah keberuntungan seseorang yang punya bekal takwa, berbaju dengan baju takwa, dihiasi dirinya dengan takwa Allah Jalla Subhanah. Bila dia terjatuh di dalam kesalahan, bila dia terjatuh barakallahu fikum dalam kekurangan, dia kembali bertaubat dari kesalahan dan dia segera mengaku kekurangannya barakallahu fikum. Amanat dakwah ilallah Jalla wa Ala adalah amanat yang agung dan tinggi. Ketika barakallahu fikum sesuatu itu semakin tinggi, ujiannya pun benturan air yang akan datang lebih keras lagi barakallahu fikum. Kalau seseorang telah berada dalam tugas para nabi dan rasul, berarti ujian yang akan didapatkan dan yang akan diperolehnya adalah besar pula. Maha adil Allah, maha bijaksana Allah, Allah tidak akan memberikan ujian sesuai dengan kadar iman barakallahu fikum. Beliau kemudian menjelaskan, wa innani dzakirun bima'unatillahi azza wa jalla fi hadzal maqami ma yata'allaqu bidda'iyati wa ma yanbaghi ay yatazawwada bihi. Sesungguhnya kata beliau, saya mengingatkan, tentu dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, di tempat ini, Beliau mengisyaratkan juga di kesempatan ini, ai tempat ini, pada kesempatan ini, apa yang terkait dengan da'i ilallah dan apa yang seharusnya dengannya dia berbekal. Az-zadul awwalu ayyakuna da'iyatu ala ilmin fima yad'u ilaihi. Bekal yang pertama, kata beliau, hendaklah seorang da'i ilallah berilmu tentang apa yang dia serukan. Berilmu tentang apa yang dia serukan. Kemudian beliau menjelaskan rahimahullah, ala ilmin sahihin murtaqazin ala kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Lianna kulla ilmin yutalakka min siwahuma fa innahu yajibu ayyu'rada alayhima awwalan wa ba'da ardihi fa imma ayyakuna muwafiqan aw mukhalifan fa in kana muwafiqan qubila wa in kana mukhalifan wajaba radduhu ala qailihi kainan mangkana. Beliau menjelaskan rahimahullah, ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang sahih yang terangkum di dalam kitabullah dan di dalam sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau menjelaskan, karena setiap ilmu yang diambil dari selain keduanya, maka wajib untuk di, bahasa kita ya, dimonitor, dinilai, dibawa menuju keduanya, ai Al-Quran dan Sunnah, awalan, langkah pertama kali. Kit min en, min fulan, baik. Langsung kita bawa Al-Quran dan Sunnah. Sesuaikah ucapannya? Sesuaikah bimbingannya? Masya Allah. Barakallahu fikum. Beliau menjelaskan kemudian, setelah dia membawanya kepada Al-Quran dan Sunnah, dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ilmu yang diambil dari selain keduanya mencocoki, dan kemungkinan kedua, dia menyelisihinya. Antum perhatikan, kita dibina, dibimbing jalan keselamatan. Jikalau datang informasi ilmu dari seseorang untuk kemudian kita cocokkan pertama kali dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita buah. Pokoknya kalau dari fulan, kami harus ala ra'si sami'na wa ata'na. Oh, sebentar dulu. Barakallahu fikum. Kita bawa menuju Al-Quran dan Sunnah. Setelah kemudian kita bawa, setelah itu pula akan melahirkan sebuah sikap dan keputusan. Kalau menemukan dan menjumpai sesuai dengan kitabullah, sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, fa in kana muwafiqan qubila, diterima. Kalau menyelisihi, pertama kali ucapan itu ditolak atas siapapun juga yang mengucapkannya dan yang mengatakannya. Subhanallah. Prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, metode seperti ini adalah metode untuk mencabut akar ta'assub. Kedua, dengarkan bimbingan ulama ussunnah. Beliau mengajak kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka atau beliau, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, mengikat kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Beliau tidak mengikat kita bi afradin nas, dengan individu orang. Barakallahu fikum. Tidak kemudian mengikat kita dengan fulan, alan, alimnya luar biasa. Tetapi beliau mengikat muslimin, mu'minin, du'at ilallah dengan qalallahu wa qalar rasul. Coba barakallahu fikum. Antum mengkaji, dan saya yakin sudah dikaji, karya-karya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam bidang akidah. Ya, dalam bidang akidah. Afwan, bukan dalam bidang. Tapi saya mengisyaratkan, kalau kita baca dan sudah dibaca karya-karya Syekhul Islam dalam bidang akidah, dia akan menemukan dan menjumpai setiap akwal ucapan beliau selalu didatangkan dengan landasan dalil dari kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Buka karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, contoh dalam bab akidah, dari usulith thalathah, dari qawaidul arba, dari barakallahu fikum usulus sittah, kashful syubhat, juga barakallahu fikum masail jahiliyah, kitabut tauhid. Subhanallah. Seseorang akan menjumpai dan menemukan ulama sunnah benar-benar mengikat muslimin dengan qala Allahu wa qala Rasul. Tidak mengikat dengan bidzawatihim, bi ashkhasihim, bi afradihim. Coba diperhatikan. Ini adalah sebuah manhaj untuk mencabut akar ta'assubiyah barakallahu fikum. Karena seseorang kalau sudah barakallahu fikum ta'assub, fanatik terhadap seseorang, ya Allah, sungguh amat sangat mengerikan akibatnya. Makanya para ulama kita mendidik kita, mengajari kita untuk selalu mengikat diri kita ini dengan qala Allah wa qala Rasul. Ai makna kalimat ini selalu kita ikat diri ini dengan kebenaran barakallahu fikum. Kita akan selamat. Di saat mungkin dia gurunya kita, alimnya kita, ulamanya kita, atau bahkan dia bapaknya kita. Kalau dia salah, di saat engkau mengikat diri dengan kebenaran, Anda akan menyikapi kesalahannya sebagai sebuah kesalahan. Anda tidak mungkin akan memberikan azar, pembelaan, lalu mendatangkan uzur. Ya akhi, yang salah itu salah. Tetapi coba lihat akibat dari ta'assub. Untuk mengatakan ini salah berat. Untuk menutupi rasa beratnya, dibawakan alasan-alasan, uzur-uzur. Wah mungkin. Mbok Ya'o, Anda katakan salah itu salah. Barakallahu fikum, Anda akan selamat. Siapapun yang akan terjatuh di dalam kesalahan itu, Anda tetap akan menjadi orang yang selamat. Walaupun orang yang salah ini orang yang paling dekat sama antum. Dibantu, dibiayai sekolahnya, dibiayai pokoknya semuanya. Barakallahu fikum. Tapi di saat kebenaran itu kita agungkan dan kita muliakan, Allah memberikan bimbingan dan kekuatan untuk bersikap barakallahu fikum. Beliau menjelaskan, kalau ucapan itu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka wajib, Allahu Akbar, wajib ditolak siapapun yang mengucapkannya. Ala qailihi kainan mankan, siapa saja. Coba kita dengarkan. Faqad thabata an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala yushiku an tanzila alaikum hijaratun. Minas sama'i. Akulu. Qala Rasulullah. Watakuluna. Qala Abu Bakrin. Wa Umar. Sungguh telah thabit dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa beliau mengatakan, menakutkan, mengkhawatirkan turun atas kalian batu dari langit. Kenapa? Kata beliau, saya mengatakan Rasulullah bersabda demikian. Namun kalian menimpali dengan mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata demikian. Kata beliau barakallahu fikum, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, kemudian beliau menjelaskan ucapan ini, idza kana hadza fi qawli Abi Bakr wa Umar alladhi yu'aradu bihi qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama balukum biqawli man dunahuma fil ilmi wattaqwa wassuhbati wal khilafati. Kata beliau, kalau demikian sikap pada ucapan Abu Bakar dan Umar di saat diselisihi dengannya ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, Abdullah bin Abbas mengajar barakallahu fikum kita sebuah sikap. Apabila demikian sebuah sikap terhadap ucapan Abu Bakar dan Umar di saat diselisihi dengannya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka bagaimana lagi dengan ucapan orang yang di bawah keduanya? Di bawah keduanya dari sisi ilmu, di bawah keduanya dari sisi ketakwaan, di bawah keduanya dari sisi suhbah, nilai persahabatan dengan Rasul alaihi salatu wassalam, atau dan di bawah keduanya dari sisi khilafah, kepemimpinan. Kata beliau, inna radda qawlihi idza khalafa kitab Allah wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam min babi aula. Sesungguhnya menolak ucapan orang yang di bawah kedudukan Abu Bakar, Umar, dari sisi ilmu, dari sisi takwa, dari sisi suhbah, dari sisi khilafah, bila menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, tentu lebih patut, lebih pantas, barakallahu fikum, subhanallah. Ya, itu mungkin di bawah barakallahu fikum kedudukan Abu Bakar dan Umar. Di situ ada Utsman, di situ ada Ali bin Abi Thalib, di situ ada sahabat-sahabat yang lain, generasi sahabat berakhir, generasi tabi'in. Juga harus kita lakukan demikian sampai kemudian bergulir waktu dan berganti generasi demi generasi. Inilah jalan keselamatan. Siapapun yang memberikan bimbingan, yang memberikan arahan, kita punya kitabullah dan kita punya sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian juga halnya dengan kebenaran datang atau ucapannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Wajib bagi kita untuk menerima kebenaran, walaupun kebenaran itu datang dari musuh yang paling kita benci. Ini pembicaraan tentang sikap. Sikap kita di hadapan kebenaran wajib kita terima walaupun kebenaran itu datang dari musuh yang paling kita benci. Berarti ucapannya Ustaz ini menyuruh kita duduk di mana pun. Enggak. Ini sikap. Adapun untuk mencari kebenaran, itu punya barakallahu fikum jalan tersendiri. Tapi jikalau kebenaran itu datang dari musuh yang engkau paling benci, Anda tolak? Inilah bimbingan para ulama'una. Barakallahu fikum. Sungguh betapa indah bimbingan mereka menuju keselamatan setiap generasi. Kalau ini yang ada pada dirinya, akan selamat perjalanannya di dalam membawa Islam dan iman menuju Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Beliau kemudian menjelaskan, walaqad qala azza wa jalla falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Qala al imam Ahmad rahimahullah, atadri mal fitnatu? Al-fitnatu asyirku. La'allahu idha radda ba'da qawlihi ayyaku'a fi qalbihi syai'un minazzaygi fayahliku. Kata beliau, sungguh Allah Jalla wa'ala telah berfirman, maka hendaklah takut orang-orang menyelisihi perintahnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketakutan dari apa? Kekhawatiran dari apa? Untuk menimpa mereka fitnah atau menimpa mereka azab yang pedih. Kita perhatikan ayat ini baik-baik. Hukuman yang dipersiapkan oleh Allah terhadap orang yang menyelisihi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fitnah. Ini di dunia. Di akhirat kelak, penyelisihan itu akan berakibat azab yang pedih. Sampai sejauh mana fitnah akan menimpa seseorang bila dia menyelisihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan Al-Imam Ahmad. Beliau mengatakan, tahukah Anda apa itu fitnah yang dimaksud di dalam ayat ini? Al-fitnah itulah kesyirikan. Jangan-jangan bisa terjadi, mungkin besar terjadi, bila dia menolak ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, terjadi di dalam hatinya sesuatu dari penyimpangan dan penyelewengan, lalu berujung kepada kebinasaan. Barakallahu fikum. Subhanallah. Kaji ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, kita akan menjumpai ucapan, disinilah letak besar makna dari ucapan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, kekhawatiran dan ketakutan beliau. Belilah meninggalkan sesuatu yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam an azira, untuk saya tergeret dalam kesesatan, terbawa barakallahu fikum dalam kesesatan. Terkadang orang barakallahu fikum kan mengentengkan kesalahan, meremehkan barakallahu fikum kekeliruan. Tidak boleh. Sekecil apapun kesalahan dan kekeliruan itu, jangan sampai dibiarkan. Karena akan berbuntut nanti pada zaighul qulub, menyelewengnya hati barakallahu fikum. Contoh, min babid da'wati ilallah jalla subhanahu, kita disuruh birrifqi wal lin, dengan penuh kelemah lembutan. Rifq, ya, bil akhlaq wal adab, rahimani wa rahimakumullah jam, ini kan bimbingan dari syariat. Kadang ada orang yang menyepelekannya, dai tidak memperhatikan hal ini, dianggap sepele barakallahu fikum, menimbulkan banyak masyakil, problem ditimbulkan karena akhlaknya, karena adabnya. Muncul barakallahu fikum problem. Orang menilai, karena ahlus sunnah sudah pinter, dan mereka orang-orang pinter, bisa menilai, ya Allah, mengajari saya orang yang akhlaknya demikian, adabnya demikian, keluh kesah adanya. Mau hadir, bagaimana ya? Mau tidak hadir juga, bawa beban. Diingatkan, dinasihatkan, kalau sang dai ini kabul, menerima kebenaran, dia lakukan pembenahan dirinya, setelah dia mengaku kalau dia salah dan keliru, Allahu yubarik fiik, semoga Allah memberkahi engkau wahai saudaraku. Tapi terkadang repotnya memberikan pembelaan terhadap dirinya, berbagai macam kilah barakallahu fikum, padahal mata ini jadi saksi, telinga ini jadi saksi, pendengar setia apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, apa yang diperbuat barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu contoh. Kalau sang dai ini tidak menerima teguran, tidak menerima bimbingan, padahal bimbingannya kan jelas dari nas. Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk berakhlak, beradab, mulai dari orang awam muslimin disuruh untuk demikian. Fa ad-da'i min babi aula, seorang da'i lebih lagi pantas untuk berbias dengan akhlak dan adab yang mulia. Diingatkan, berat nerima. Antum lihat nanti perjalanannya. Kalau sampai dia berat menerima hal demikian dan tidak mengakui kekurangan yang ada pada dirinya, antum akan saksikan barakallahu fikum. Ini yang kita khawatirkan. Kalau engkau menjadi seorang da'i ilallah, semestinya engkau siap untuk menjadi orang yang dikoreksi. Siap untuk menjadi orang yang diluruskan. Siapapun, karena anda walaupun menjadi da'i oleh di jalan Allah, muridnya alim fulan, fulan, fulan, anda tetap berstatus manusia. Status ini mengajak untuk engkau menjadi orang yang tawadhu. Menjadi orang yang tawadhu, anda ini manusia loh. Manusia biasa, banyak kekurangan, banyak aib yang ada pada diri kita, barakallahu fikum. Kalau orang datang mengingatkan, menasehati, walaupun mungkin murid kita, ya akhi, husnudzan, dia murid anda yang sayang pada engkau. Kedua, kalau murid itu memberikan nasihat kepada engkau, berarti ini bukti keberhasilan engkau membina mereka dan mengikat mereka dengan kebenaran, barakallahu fikum. Tapi setan sering bermain, menganggap sikap itu lancang, menganggap sikap itu sok. Ya Allah, disinilah letaknya memang berat. Memikul amanat dakwatu ilallah jalla fi'ula butuh kesiapan mental. Coba bagaimana wasiat para ulama una. Mereka mengatakan siap untuk rujuk kembali. Dan memang mereka telah buktikan. Masa kita di Indonesia ini salah, gak mau disalahkan. Ya kan gak tepat. Dan kita tidak memberikan pendidikan yang bagus kepada ahlus sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Kedua, yang dibutuhkan oleh ahlus sunnati wal jamaah sekarang ini adalah man rabbahum. Orang yang akan mendidik mereka, membimbing mereka, mencontohkan kepada mereka dalam manhaj, dia kokoh, dia kuat. Dalam ibadah, dia bisa menjadi contoh. Dalam ilmu, dia bisa. Dalam amal, dalam akhlak. Maaf, maaf. Jangan menyangka dan menuding saya yang berbicara ini orang yang bagus akhlaknya. Abadan. Tapi kita sama-sama belajar barakallahu fikum. Melalui mereka-mereka pendahulu kita min ulama ina yang mengajari, yang mendidik mulai dari awal. Kalau kemudian ahlus sunnah kembali mau mendengar rekaman-rekaman ulama-ulama una dari awal memberikan bimbingan terhadap dakwatus salafiyah di Indonesia ini, mereka akan mengerti dan akan menjumpai dan menemukan bimbingan-bimbingan yang luar biasa. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka ma'syaral ikhwah, ini salah satu contoh di dalam masalah dakwah ilallah jalla subhanah. Kalau dia menjadi orang yang lapang dadanya menerima perbaikan dari saudaranya, wallahi, saudara engkau ini sampai dia duduk dengan engkau empat mata, berarti ini sebuah kecintaan yang dalam, sayang yang tinggi terhadap engkau. Kalau orang yang sering mengingatkan engkau, engkau anggap sebagai musuh engkau, maaf-maaf, anda salah kaprah. salah dalam penilaian engkau barakallahu fi. Semestinya anda akan mengatakan dia orang yang paling sayang kepada anda, paling sayang kepada engkau barakallahu fi. Tentu ini adalah kita belajar adab dan akhlak di dalam memikul amanat dakwah ila Allah jalla wa ala. Kita akui diri kita itu salah, ya salah, kurang, ya kurang. Kita akui insyaallah Allah akan memberikan barokah. Bukankah dia Allah yang nabi kita yang mengatakan rahimallahu abdan arafa qadra nafsihi. Allah menuangkan rahmat kepada seseorang yang tahu kadar dirinya sendiri. Ini nikmatun minallah. Barakallahu fikum. Faya ma'syaral ikhwah. Maka segala bimbingan, kekeliruan dan kesalahan yang kita lakukan, lalu kemudian datang bimbingan, jangan tinggalkan bimbingan itu. Khawatir engkau bersama kesalahan berdampak kepada hati kita menjadi menyeleweng barakallahu fikum. Beliau mengatakan wa inna awwala zadin yatazawwadu bihi da'iyatu ila Allah azza wa jalla ayyakuna ala ilmin mustamadin min kitabillahi ta'ala wa min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Mustamadin min kitabillahi ta'ala wa min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam as-suhiha al-maqbulah. Kata beliau, sesungguhnya pertama kali bekal yang seorang da'i berbekal dengannya, da'i ilallah berbekal dengannya agar dia berada di atas ilmu yang bersandarkan kitabullah dan sunnah rasul sallallahu alaihi wa sallam as-suhihah al-maqbulah. Wa amma ad-da'watu, masya Allah, wa amma ad-da'watu biduni ilmin fa innaha da'watun ala jahlin wa ad-da'watu ala al-jahli dararuha akbaru min naf'iha li anna hadha ad-da'iyata qad nasaba nafsahu muwajjihan wa mursyidan fa in ka fa idza kana jahilan fa innahu bidzalik yakunu dhallan mudhillan wal iyadhu billah. Adapun dakwah tanpa dasar ilmu, maka dakwah ini artinya dibangun di atas kebodohan. Dakwah yang dibangun di atas kejahilan, bahayanya akbar, lebih besar dari manfaatnya. Kenapa sang da'i ini diharuskan menjadi orang yang berilmu terhadap apa yang dia serukan? Jawabannya, karena da'i ini telah memancangkan dirinya sebagai seorang muwajjihan yang membimbing, yang memandu, yang mengarahkan. Kalau sang pemandu ini adalah bodoh, sang pembimbing ini adalah jahil, maka dia sendiri sesat, mudhillan, dan akan menyesatkan. Wal'iyadu billah. Kedua, bahasa seorang da'i tapi enggak punya ilmu. Dia membimbing orang di atas kebodohannya, maka jenis kebodohan ini, wa yakunu jahluhu hadza jahlan murakkaba, wal jahlul murakkabu ashad minal jahlil basit. Fal jahlul basit yumsiku sahibahu wala yatakallamu wa yumkin raf'uhu bitta'allumi walakinnal mushkilata kullul mushkila fi halil jahili al-murakkab. Kenapa? Inna hadal jahil al-murakkab lay yaskuta bal sayatakallamu walau an jahlin wahina idhin yakunu mudammiran akthar mimma yakunu munawwiran. Kata beliau, kebodohan yang seperti ini disebut dengan kebodohan murakkab. Kebodohan yang tingkatannya ini, jahlul murakkab, lebih parah dibanding dengan jahlul basit. Dua istilah, jahlul murakkab dan jahlul basit, bagaimana perbedaannya? Beliau menjelaskan, jahlul basit akan menahan pelaku dan pemiliknya. Dia tidak berani berbicara, tapi bodoh. Karena kebodohannya itu ketidaktahuan, tidak berani berbicara. Nah, kata beliau, ini ada kemungkinan kebodohan ini untuk dihilangkan, diangkat melalui proses belajar. Barakallahu fikum. Akan tetapi problem di atas problem, orang atau da'i yang kondisinya jahlul murakkab, da'inya tarat kebodohannya itu adalah murakkab. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, murakkab itu ya tersusun, bodohnya ya bersusun. Tapi sekarang kita lihat definisinya, gambaran jahlul murakkab itu, orang yang dalam taraf jahlul murakkab tidak akan diem, bahkan dia terus berbicara walaupun bodoh, tidak tahu jalan Islam itu apa. Barakallahu fikum. Bagaimana ilmunya Islam, pengamalan Islam, tidak tahu, tapi dia berdakwah kesana kemari, dari satu tempat ke tempat yang lain dengan berbagai macam tawaran mahal. Barakallahu fikum. Terkenal, tersohor. Beliau mengatakan, di saat itulah sang da'i ini menghancurkan lebih banyak daripada dia akan menyinari umat. Dengan apa dia akan bisa menyinari umat kalau dia sendiri tidak tahu? Barakallahu fikum. Tinggal sekarang kita bisa melihat kondisi para da'i-da'i di kelas mana dia. Kalau kita berharap kita tidak masuk di dalam dua kelas ini. Berharap kita punya ilmu. Kepada apa yang kita akan ajak dan dakwahkan saudara kita, kaum muslimin, barakallahu fikum. Fama'syaral ikhwah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini apa yang beliau berikan gambaran kepada kita tentang seorang da'i. Hendaklah dia memiliki ilmu. Beliau akan jelaskan. Bukan berarti da'i di sini harus menguasai semua bidang ilmu. Enggak. Bimbingannya adalah ketika Anda mengajak, Anda tahu ilmunya. Kan jelas di depan. Sebuah barakallahu fikum wasiqah, janji setia. Janji tidak tertulis. Orang lain tidak tahu. Tapi sebuah ikatan. Di saat Allah menganugerahkan ilmu, janjinya untuk kita sampaikan. Tidak boleh kita sembunyikan, barakallahu fikum. Ini perjanjian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedua, barakallahu fikum, beliau akan jelaskan. Ilmu yang dimaksud atau batasan ilmu, yaitu batasan ilmu apa yang Anda akan dakwahkan orang. Artinya tuntutan untuk Anda berilmu tentang apa yang Anda dakwahkan. Ya. Barakallahu fikum. Maknanya bahwa Anda tidak disyaratkan mengerti semua bidang ilmu. Ilmu ini, ilmu itu. Tidak. Yang diminta adalah sampaikan apa yang Anda ketahui dari ilmu. Anda mau berdakwah, Anda tahu apa yang akan Anda dakwahkan. Yang engkau akan sampaikan, engkau mengilmuinya, barakallahu fikum. Amanat dakwatu ilallah jalla subhanah harus dibangun di atas ilmu. Saya tutup. Inilah dia mizah keistimewaan dari dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah. Ilmiyah wal amaliyah. Sehingga upaya ahlul bid'ah wal ahwa'i dibongkar oleh ilmu sunnah. Upaya mereka di dalam bentuk amaliyah, mereka mencoba mengkaburkan Islam al-hakiki. Mereka anggap ini loh Islam yang benar. Ternyata dibongkar melalui amaliyah dakwatus sunnah. Tidak ada seorang pun dari ahlul bid'ah wal ahwa untuk bisa masuk ke dalamnya, merongrong, merusak, barakallahu fikum, tidak mampu dan tidak sanggup. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga dari sini kita mengerti, seorang sunni salafi adalah orang yang berilmu tentang sunnah dan orang yang mengamalkan sunnah tersebut, barakallahu fikum. Kalau antum menemukan bimbingan para ulama untuk bisa keluar dari sunnah, dari berbagai macam problem hidup, ujian, fitnah, kalian berilmu, ini maksudnya. Ilmu yang membuahkan amal. Karena ayat-ayat Al-Quran menjelaskan demikian. Badiru bil a'mali fitanan, untuk menangkal fitnah-fitnah ilmu dan amal. Ilmu dan amal, barakallahu fikum. حفظني وحفظكم الله جميعا. والله تعالى أعلم بالصواب. Kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Dan insyaAllah kita akan langsungkan pada sesi yang berikutnya. Hafizani wa hafizakumullah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Tafaddalu barakallahu fikum.